Tiap kita hak dengar ni, bukan mesti kita ni orang yang baca lebih pandai daripada hak tukang dengar. Bila kita pergi kuliah ustaz tu, bukan mana ustaz tu lebih pandai daripada orang mari. Jauh kadang-kadang orang yang mari lebih pandai daripada ustaz. Nah, cuma kita kongsikan akan keberkatan daripada majlis. Mudah-mudahan sama-sama dapat tumpang rahmat Allah. Jadi sekali lagi kita pesan, jangan dengar saja, tapi bercita-citalah untuk menyampaikan pula apa yang kita dengar kepada orang lain. Nah, ha. Dah apa, kita ni mak rempik je. Cita-cita nak jadi ulama besar. Molek, tak ada masalah. Jangan sorok pula dia. Nah, ha, dia nak jadi ulama besar pun, jadi ulama kecil, padang dah. Nah, ni kita tengok orang nak jadi baik, kondeng pula. Nah, tengok budak baru mari sejik, Tok Imam jahat. Dah ke mana ni? Tobak lah ke mana? Buah dah hidup. Kawan tu sakit hati dengar. Nah, patutnya alhamdulillah, comel sungguh awak pakai kain pelekat baju Melayu mari semayang. Tak, dulu awak rebah ayam saya 3 kali awak curi itu. Nah, tapi alhamdulillah suka dia. Nah, ha, patutlah mari dengar alhamdulillah. Tapi carilah sekurang-kurangnya seorang untuk kita tegur. Nah, daripada orang kawan kita, orang staff kita, anak-beranak kita, boleh tak? Dia kata, itu perjuangan. Ada jihad, ada dakwah, ada kerja, kerja agama. Nah, target dah. Kawan aku seorang, aku nak kabur ke dia. Aku nak ajak. Bukan mari kuliah kita saja, siapa-siapalah. Nah, sebab kita tengok. Sekarang ni alhamdulillah, Selangor, Kuala Lumpur, Masya Allah. Nah, siapa maknanya orang daripada luar. Heran, mana orang Kuala Lumpur ni dia kata. Tak, orang Kuala Lumpur ni tempat maksiat kan dia kata. Nak dia tanya kita, dah ke mana kuliah ramah nak gitu semua? Memang dah, dia ada bagian maksiat, ada bagian agama. Nak, jadi tempat mana kuat maksiat, maka masih kuat agama, alhamdulillah. Kerana kehadiran kita dalam kuliah, dalam program agama, sebenarnya mengkafarahkan dosa anak-beranak kita di luar sana. Yang sedang duduk berkelabing, yang sedang duduk berdanduk reggae luar ni, yang sedang duduk bahang WSOP luar ni, inilah kita tukang kafarah. Tak, mudah-mudahan kita sekat daripada turunnya bala daripada langit. Dengan walaupun kain pelekat pakat tayak, nak tanda kita cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Islam.